Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرحه للشيخ العلامة محمد بن خليل هراس وبتعليق والتحقيق أبو العباس ياسين بن علي العدني رحمه الله. وصلنا إلى قوله: فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. Qiyas ini dibangun di atas penyamaan antara afrad al-mundarijah, antara anggota-anggota yang termasuk di dalam kaidah yang menyeluruh. Anggota-anggota yang termasuk dalam kaidah yang menyeluruh, al-kulli. Berarti qiyas syumul juga tidak boleh. Ini qiyas syumul. Yang kemarin qiyas tamtsil juga tidak boleh. Alasannya sama, karena kedua-duanya mabniyun ala istiwa'il afrad, dibangun di atas istiwa, penyamaan. Karena dibangun di atas penyamaan, maka Allah tidak sama dengan apapun, maka enggak bisa dikiaskan dengan apapun. Berbeda dengan satu qiyas yang kemarin disinggung, sepertinya di sini enggak disebut, yaitu qiyas al-aulawi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang qiyas al-aula. Innama, oh disebutkan di sini, wa innama yusta'malu fi haqqi ta'ala qiyasul aula, yani qiyas al-aulawi. Wa ma'lumun annahu la musawah بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. Sudah maklum, sudah diketahui bersama bahwasanya tidak ada antara Allah persamaan dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Syai'un min khalqih, sedikit pun dari makhluknya. Karena tidak ada yang sama, maka kias-kias yang dibangun di atas al-istiwa la yajuz. Semua kias yang dibangun di atas persamaan tidak boleh, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Baru kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras menyebutkan yang dikecualikan tadi. Wa innama yusta'malu fi haqqihi ta'ala qiyasul awla. Hanya saja yang dipakai, yang digunakan untuk hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah qiyas yang sifatnya awlawi. Apa itu qiyas al-awlawi? Madmunuhu, kandungannya adalah anna kulla kamalin thabata lil makhluqi wa amkana an yattasifa bihi al-khaliq fal khaliqu awla bihi min al makhluq. Ini harus kalian catat, kalian kasih stabilo, kalian kasih garis atas merah. Sebab sangat penting untuk membedakan dengan qiyas syumul dan qiyas tamtsil. Apa itu qiyas awla? Anna kulla kamal, bahwa setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk yang memungkinkan untuk disifati Allah dengannya, maka Allah Al-Khaliq lebih pantas untuk memiliki kesempurnaan tadi dan lebih sempurna daripada makhluk. Baik, silakan terjemahan atau terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipaham. Setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Tetapi saya sering sebutkan bahwa para ulama sangat jeli, sehingga beliau tidak cukup hanya menyatakan segala kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka Allah lebih sempurna lagi. Para ulama melihat kurang, kurang sempurna definisi itu, kurang sedikit. Apa? Kalau itu pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ada kesempurnaan yang tidak pantas. Contoh, kalau seorang yang bisa melihat dan seorang yang buta, mana yang sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih melihat lagi. Itu aula bagi Allah. Yang mendengar dan yang tuli, mana yang lebih sempurna? Yang mendengar. Maka tentunya Allah lebih mendengar lagi. Itu kesempurnaan. Sekarang, seorang yang punya anak dan seorang yang mandul, mana yang lebih utama? Yang mandul kan cacat. Yang punya anak sempurna. Maka Allah, hati-hati, ini gak masuk. Mengapa? Tidak pantas bagi Allah SWT. Paham? Karena qiyas itu tidak digunakan kecuali setelah qala Allah, qala Rasul, ijma', baru qiyas di bawah. Kalau sudah di Quran saja sudah menyatakan lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan, maka qiyas tadi coret. Tidak pantas bagi Allah, karena Allah sudah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Paham? Maka lihat definisinya Syekh Muhammad bin Khalil Harras. Beliau tidak cukup menyatakan apa yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Sebentar, ada keterangan lebih rinci dari beliau. Anna kulla kamalin sabata lil makhluk, bahwa setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, wa amkana an yattasifa bihil khaliq. Ini catatan pentingnya. Dan pantas memungkinkan untuk khaliq disifati dengannya. Baik. Maka Allah lebih sempurna lagi. Tapi harus ada kalimat amkana an yattasifa bihil khaliq, yang pantas disifati dengannya al-khaliq. Adapun punya anak, walaupun pada makhluk itu kesempurnaan, yang ini punya anak, yang ini cacat, mandul, gak bisa punya anak. Yang sempurna yang mana? Yang punya anak. Ini ada kelainan. Tetapi tidak berkata, berarti Allah lebih sempurna lagi. Lah, kaidah itu gak bisa dipakai. Mengapa? Karena tidak layak bagi Allah, tidak pantas bagi Allah, dan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka itu makhluk. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Maka qiyas aulawi adalah segala sesuatu kesempurnaan pada makhluk dan Allah bisa disifati dengannya, maka tentunya bagi Allah lebih sempurna lagi. Dari sini mereka para ulama berkata, yang berbicara dan yang bisu, mana yang sempurna? Yang berbicara. Berarti Allah lebih sempurna lagi. Allah Maha berbicara. Artinya Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih sempurna. Maka ucapannya, pembicaraannya lebih sempurna dari kalian. Kadang-kadang kalau kalian berbicara, mungkin orang yang diajak bicara enggak dengar. Mungkin satu, kelemahan. Kedua, mungkin yang diajak bicaranya dengar tapi enggak paham. Apa? Itu makhluk kan? Kedua, ada lagi yang ketiga, dia paham apa yang kamu ucapkan, tetapi dia tidak memaksudkan dan tidak mengerti maksudnya ke sana, dikira ke sini. Tiga. Yang keempat, barakallahu fikum, bahwa seorang yang berbicara atau makhluk yang berbicara memiliki sekian kelemahan pada ucapannya. Salah pilih kata, salah pilih kalimat, sehingga terjadilah kerancuan. Dan itu kelemahan-kelemahan itu bagi Allah tidak ada. Ketika Allah berbicara, yang diajak bicaranya langsung paham. Ketika Allah berbicara, kalimatnya selalu tepat, tidak akan salah. Dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat Allah tepat, sidqan wa adla, kebenarannya dan keadilannya. Tidak akan salah, enggak akan keliru, enggak akan samar, enggak akan rancu, dan seterusnya. Kembali kepada kita. Masih qiyas al-awlawi. Kalau tadi segala kesempurnaan pada makhluk, maka Allah tentunya lebih sempurna lagi. Kecuali apa yang memang tidak pantas bagi Allah. Wa kullu naqsin. Dan apa yang merupakan kekurangan, cacat, kelemahan yang ada pada makhluk, tatanazzaha tanazzaha anhul makhluk wal khaliq ahaqqu bitanazzuhi anhu, yang tidak pantas pada makhluk, maka bagi Allah lebih-lebih lagi tidak pantas. Ini juga qiyas awlawi. Kalau pada makhluk saja tidak pantas, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, seorang manusia bakhil. Kelemahan bukan itu? Tidak pantas bagi seorang muslim bakhil. Tentunya Allah lebih tidak pantas lagi memiliki sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala kerim, bahkan akramal akramin, yang maha dermawan atau maha memberi, maha murah pemberiannya. Barakallahu fikum. Demikian pula sifat-sifat yang jelek bagi makhluk, maka bagi Allah lebih-lebih lagi. Makhluk saja dengan sifat itu jelek, masa Allah disifati dengan sifat itu? Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alakumud dzakaru walahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan, itu pembagian yang tidak adil. Mereka sendiri malu ketika berkata, saya kami memiliki anak perempuan. Itu orang Arab jahiliyah, malu punya anak perempuan. Kemudian menyatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Kalian gak berpikir dengan qiyas al-awlawi. Kalau kalian sendiri merasa tidak pantas memiliki anak perempuan, apalagi Allah. Apa itu? Qiyas al-awlawi. Jadi qiyas al-awlawi dari dua sisi. Apa yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Apa yang merupakan aib, tidak pantas pada makhluk, lebih tidak pantas lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qa'idatul kamal allati taqulu innahu idza quddirat nani ahaduhuma mawsufun bi sifati kamalin wa akhar yamtani 'alayhi an yattasifa bitilka sifah kanal awwalu akmal minas tsani fayajib isbatu misli tilka sifah lillahi ta'ala madama wujuduha kamalan wa adamuha naqsan. Ini masih penjabaran qiyas awlawi. Apa itu? Kata beliau rahimahullah, dan juga kaedah kesempurnaan. Bagaimana kaedah kesempurnaan yang kau katakan? Innahu idza quddiratna, kalau ada dua orang atau dua makhluk, ahaduhuma mausufun bi sifati kamal, yang satu disifati dengan kesempurnaan, wal akhar, yang kedua, yang tani' alaihi an yattasifa bi tilka sifah, yang kedua tidak mungkin terhalang atau terhalang dia untuk mendapatkan sifat kesempurnaan. Mana yang lebih utama? Kanal awal akmal minasani, maka yang pertama lebih sempurna daripada yang kedua. Baik, fayajibu isbatu misli tilka sifah lillah, maka hendaklah kita mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan yang maha sempurna. Antara manusia yang ini sama yang ini, yang kesatu dengan yang kedua, ternyata dia masya Allah lebih sempurna daripada yang kedua. Ternyata yang nomor satu ini yang lebih sempurna, bertemu dengan orang yang lain lebih sempurna lagi. Dan orang yang ketiga ini masya Allah lebih sempurna daripada yang kedua. Ternyata ada orang yang keempat lebih sempurna lagi. Baik, apa kita katakan? Mana yang akmal? Ini, apa ini, apa ini, apa ini. Ya, ketika saya tahunya cuma dua, kita katakan dia lebih sempurna. Tapi ternyata ada yang ketiga, ketiga lebih sempurna. Kalau ada yang keempat yang tadi, ternyata lebih tinggi lagi, dia lebih sempurna. Baik, karena kaidah ini tadi, maka yang maha sempurna, yang tidak ada lagi di atasnya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyas aulawi juga. Kalau manusia relatif juara kelas kalian dikatakan paling sempurna di sini, digabung dengan pondok lain belum tentu. Iya kan? Walaupun kelasnya sama, walaupun tingkatannya sama, di sini juara kelas, di sana kamu juara 3, 4 atau 5 misalnya. Atau sebaliknya, di sini hanya juara 4-5, dibandingkan dengan juara satunya pondok lain, ternyata dia lebih pintar. Apa berarti? Relatif. Apa bahasa Arabnya relatif? Hah? Apa bahasa Arabnya relatif? Nun pertamanya. Masih belum ketemu? Kemudian sin. Belum ketemu? Mana yang menjawab? Ba. Kemudian ya, nisbiyun. Mengapa disebut nisbi? Karena tergantung dibandingkan dengan siapa. Maka disebut nisbi, tergantung nisbatnya. Nisbi itu dari kata nisbah. Binisbati li fulan huwa akmal, walakin binisbati li allan, allan akmal minhu. Kalau dibandingkan dengan si fulan, dia lebih sempurna. Tetapi dibandingkan dengan Alan, Alan lebih sempurna dari dia. Berarti dikatakan orang ini sempurna masih nisbi. Masih tergantung pembandingnya. Masih tergantung pembandingnya. Masih nisbi. Tetapi kesempurnaan Allah mutlak. Kesempurnaan Allah mutlak. Tidak ada yang lebih tinggi lagi di atasnya. Tidak ada yang lebih sempurna lagi di atasnya. Allahu Akmal. Allah Maha Besar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi ثم رسله صادقون مصدقون أو صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu binafsihi wa bighairihi. Allah lebih tahu tentang dirinya dan lebih tahu tentang yang selainnya. Wa asdaqu qilan, dan lebih benar ucapannya. Wa ahsanu haditsan, dan lebih bagus hadisnya. Min khalqihi thumma rusuluhu, kemudian rasulnya. Yang shadiqun masduqun, yang jujur terpercaya. Bi khilafil ladzina yaqulun alaihi ma la ya'lamun, berbeda dengan orang-orang yang berbicara atas nama Allah tetapi mereka tidak punya ilmu, berbicara tanpa ilmu. Perhatikan barakallahu fikum. Syekh Muhammad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mengenali Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum adalah dengan sumber-sumber yang pasti. Yang pertama, dari ucapan Allah, Alkitab. Mengapa? Karena Allah a'lamu binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam binafsihi. Allah lebih tahu tentang dirinya. Wa bighairihi, dan tentang selainnya. Alasan kedua, Allah subhanahu wa ta'ala asdaqu qilan, paling benar ucapannya. Tadi sudah kita singgung bahwa ucapan Allah maha sempurna. Pilihan katanya paling tepat. Ucapannya paling benar. Kadang ada orang yang a'lam, ada orang yang alima, karena a'lam huwallah yang paling alim. Ada orang yang alima, tahu, tetapi kadziba, percuma. Iya kan? Dia tahu tapi dusta, percuma. Baik. Ada lagi yang alima tetapi ketika menyampaikan akhta'a. Ketika menyampaikan akhta'a, salah. Mungkin enggak? Kalau bukan dari Allah, mungkin. Bahaya. Sehingga ada ulama yang ingin menggambarkan sifat Allah, bahwa sifat Allah itu yang awal. Tapi pakai bahasa qadimun fil ibtida. Allah qadim. Dia tahu bahwa Allah itu awal, tetapi mengucapkannya salah. Kalimatnya qadim. Padahal qadim itu bukan sifat Allah. Allah tidak mensifati dirinya dengan qadim. Maka sumber yang pasti adalah ucapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala paling kenal, satu, tentang dirinya. Paling tahu tentang dirinya. Kedua, paling benar ketika menyampaikan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan batin. Ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-katanya tepat. Karena awal sudah jelas maknanya. Adapun qadim bisa bermakna lama, bisa bermakna lapuk, bisa bermakna sudah kuno. Tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu sumber pertama. Dari Alkitab. Limadha? Lianna Allah a'lam binafsihi wa asdaqu qilan. Karena Allah yang paling tahu dan paling benar ucapannya. Paling jujur ucapannya. Yang kedua, summa rusuluhu, kemudian berita dari rasul-rasulnya. Mengapa? Yang kedua, sumbernya dari rasul. Yang pertama, alima minallahi. Allah maha tahu tentang dirinya. Rasulullah alima minallah. Dengan kata lain, yuha ilaih. Dengan kata lain, la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sumber yang kedua dari Rasulullah dan dari para rasul, karena mereka mendapatkan ilmu dari Allah, kenal Allah dari Allah sendiri, dan karena mereka la yantiqu anil hawa, mereka tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya seluruhnya kalau berbicara tentang hukum, kalau berbicara tentang syariat, mungkin berbeda. Yang ini dihalalkan, yang ini diharamkan. Nabi lain sebaliknya, yang ini malah dihalalkan, yang ini malah diharamkan, yang diharamkan malah dihalalkan. Mungkin enggak berbeda, mungkin kalau syariat. Karena syariat berbeda-beda. Walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Tetapi barakallahu fikum, kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin berbeda? Tidak mungkin. Kalau berbeda berarti ada yang dusta. Sedangkan para anbiya shadiqun masduqun. Ini alasan kedua. Shadiqun masduqun. Alima min Allah yuha ilaih la yantiqu anil hawa. Ini alasan pertama yang semakna. Tetapi kedua, shadiqun enggak akan dusta. Maka dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi terakhir, dari Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasul terakhir, ketika berbicara tentang Allah sama. Ketika berbicara tentang Allah sama, tidak berbeda. Barakallahu fiikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka sebagai Rasul karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Rasulullah SAW pernah berkata, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama." Apa maknanya itu? "Ala ta'manuni, tidakkah kalian percaya padaku? Sedangkan aku aminun man fis sama, sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang di langit sana." Ad-dalil asy-syahid bahwa rasul-rasul itu dipilih oleh Allah, berarti Allah percaya. Kalau Allah saja percaya kepadanya, masa kita enggak percaya? Kalau Allah sudah memilih mereka sebagai rasul, artinya mereka orang yang terpercaya, masduqun. Shadiqun, masduqun. Dan yang mempercayainya, yang menganggap dia amanah, jujur, terpercaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika menyampaikan kepada para hujjaj atau para ahli mausim. Ahli mausim adalah yang datang ke Mekah musiman ketika haji. Mereka membuat kemah-kemah. Nabi datang ke sana. Mengajak kepada tauhid. Dari kemah ke kemah. Sampai terucaplah ucapan beliau tadi. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku ini kepercayaan Allah yang di langit sana. Barakallahu fikum. Ternyata apa yang disebutkan tadi tentang dua sumber pengenalan Allah, yaitu Al-Quran was sunnah, Al-Kitab was sunnah, itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul izzah, Rabb yang maha mulia. Maha suci dia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Siapa? Yang selain dari Allah dan Rasulnya. Yang kita katakan tadi, imma kadibun wa imma jahilun wa imma mukhti'un, imma bodoh, imma salah, imma enggak kenal, wa imma dusta, wa imma apa lagi, sekian banyak kelemahan yang digambarkan tadi oleh Syekhul Islam dengan yaquluna ma la ya'lamun, berbicara dengan apa yang mereka tidak tahu, hanya menebak-nebak, tidak punya ilmu. Sedangkan Allah a'lamu. tidak punya ilmu, padahal Rasul alima minallah. Adapun orang-orang yang mensifati Allah dengan tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa qala Allah, tanpa qala Rasul, Allah katakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan. Siapa mereka? Orang yang yaquluna ma la ya'lamun. Yang berbicara tanpa ilmu. Baik. Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan ada pada para rasul. Mengapa mereka selamat? Alima minallah. Ilmunya dari Allah. Yuha ilaih. Diwahyukan kepadanya wahyu. Apa yang ketiga? Yang semakna juga sesungguhnya. La yantiqu anil hawa. Mereka menyampaikan tidak dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha. Sehingga selamat mereka. Selamat para rasul. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Kata Syekhul Islam, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifun. Allah sucikan dirinya dari apa yang disifati orang-orang, yang disifati oleh orang-orang yang mukhalifun, yang menyelisihi para rasul. Mukhalifuna lirrusul. Wasallama alal mursalin. Dan dijelaskan keselamatan para rasul. Lisalamati maqaluhu. Karena selamatnya apa yang mereka ucapkan. Minan naqsi wal aibi. Dari kekurangan dan aib. Syarahnya, karena sudah saya sampaikan secara ringkas syarahnya, maka kamu membaca insya Allah akan paham dari apa diterangkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Fainahu a'lamu binafsihi wa bighairihi ila akhirihi ta'lilun li sihhati madhhabis salaf fil imani bi jami'i sifatil waridati fil kitabi was sunnati. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع وجب تأويل. إذن fi babis sifat nafyan wa itsbatan ala ma qalahu Allah wa qalahu rasuluhu alladhi huwa a'lamu khalqihi bihi wa alla yutrak dhalika ila qawli man yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa yaquluna 'alayhi ma la ya'lamun wa bayanu dhalik anna al-kalam innama taqsuru dalalatuhu alal ma'ani al-muradah minhu li ahadi thalathati asbab. Karena kalau tidak bersumber dari Allah mesti ada masalah. Imma li jahlil mutakallim, bisa jadi karena kebodohan yang berbicara. Wa adami ilmihi bima yatakallam bihi. Wa imma li'adami fasahatihi, atau karena kurang fasih. Tahu tapi enggak fasih. Maksudnya enggak fasih, salah pilih kata. Salah pilih kata. Wa qudratihi 'alal bayan, atau tidak mampu menerangkan. Adam qudratihi 'alal bayan. Wa imma likadibihi wa ghisyihi wa tadlisihi, atau bisa jadi dia dalam keadaan berdusta, menipu dan mengkaburkan dengan sengaja. Itu juga mungkin. Wa nususul kitab was sunnah bari'atun min hadhil umuri tsalatsah. Sedangkan nas-nas dalam kitab dan sunnah terbebas dari semua itu. Terbebas dari kebodohan, tidak mungkin. Kitab was sunnah tidak mungkin tidak fasih. Pasti fasih. Al-Quran wa Sunnah dari Allah dan Rasulnya yang memiliki kudrah al-bayan. Iya kan? Memiliki kemampuan untuk menerangkan. Kama annal masalul a'la fis-sidqi al-mutabaqah lil-waqi' li-sudurihi an kamalil ilmi binisbat aw binisab al-kharijiyah wa huwa kadzalika sadirun an tamamin nushhi. Dan juga munculnya dari kesempurnaan nusuh wasyafaqah dan kasih sayang. Nusuh semangat untuk memberikan faedah, syafaqah adalah kasih sayang. Walhirs kesungguh-sungguhan ala hidayatil khalqi untuk membimbing makhluk-makhluknya, wa irsyadihim dan pengarahannya atau bimbingannya. Wa qad istama'at lahul umur thalatha allati hiya anasirud dilalah wal ifham ala akmali wajhin. Farrasul a'lamul khalqi bima yuridul ikhbaruhum bihi. Rasul adalah yang paling tahu dari makhluk tentang berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aqdaruhum, dan nabi yang paling mampu untuk menjelaskan. Barakallahu fiikum walhamdulillah. Sehingga yang harus kalian lakukan adalah menterjemahkan di catatan kalian dari mulai awal qauluhu fa innahu a'lam binafsihi sampai titik dua halaman dengan bahasa yang bagus dan mudah dipaham. Dengan bahasa yang bagus dan mudah dipaham. Cara menterjemahkannya jangan huruf per huruf. Jangan kayak Google. Hah? Satu kata diterjemahkan satu kata akhirnya enggak dipaham. Apa maksudnya? Bukan begitu caranya menterjemahkan. Satu kalimat sempurna dipahami. Setelah kamu paham, tuangkan dalam bahasa Indonesia. Baik. Sehingga betul-betul kaedahnya kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan mudah dipaham. Kalian suatu saat diharuskan. Suatu saat kalian diwajibkan untuk menyampaikan ilmu itu pada orang lain. Harus bisa menerangkannya. Maka terjemahkanlah sebagaimana kalian ingin menjelaskan pada orang lain agar bisa dipaham. Cuma dua halaman. Barakallahu fikum.